wa innamata jibu zakatul fitri alaman yamliku dalika sok. Keharusan zakat fitrah hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki ukuran satu sok, ya. Ukuran satu sok ya ukuran makanan pokok. Idza fadulat andaini, bila ukuran itu lebih dari hutang yang ditanggungnya, hutang yang dimiliki. Fa'innahu yamna wujubaha. Jadi memiliki hutang itu bisa menghalangi keharusan zakat fitrah. Walau mu'ajjalan, walaupun hutangnya itu belum jatuh tempo. Wa in radiya sahibuhu bitakhir, walaupun penghutang rela bila hutangnya tidak segera dibayar. Jadi hutang itu kalau memang hutangnya tidak termasuk kelebihan dari ukuran satu sok, bisa menghalangi keharusan zakat fitrah. Kama annal hajata ila nafaqatil qarib tamna wujubaha, seperti halnya kebutuhan menafkahi keluarga itu juga menghalangi keharusan zakat fitrah. Hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar. Hal ini adalah pendapat yang dianggap i'timad, dianggap mu'tamad oleh Ibnu Hajar. Wakila, ada pendapat lain yang mengatakan la yu'tabarul fadlu 'anid-daini wal 'adami. Tidak dianggap kelebihan harta dari hutang dan manusia. Jadi hutang dan juga kebutuhan manusia itu tidak dianggap, ya. Li'annahu la yamna'u ijaban nafaqah. Sebab dua hal ini tidak menghalangi keharusan nafkah, ya. Jadi pendapat yang kedua ini menyamakan antara zakat fitrah dengan nafkah. Kalau wajib nafkah berarti ya wajib zakat fitrah. Ini menurut pendapat yang kedua. Fal fitratu tabi'atu laha kadzalik. Ya, maka zakat fitrah itu ya kewajibannya mengikuti nafkah. Kalau nafkahnya wajib, zakat fitrahnya juga wajib. Hadza ma'tamadahul Adri'i. Jadi yang pendapat kedua ini pendapat yang dianggap i'timad oleh Adri'i. Kalau pertama tadi kan Ibnu Hajar, ya. Wa kiswati mamunihi. Yang dipertimbangkan tidak hanya hutang saja, tetapi juga pakaian sendiri atau pakaian keluarga. Kalau memiliki harta tapi harta itu belum lebih dari pakaian, maka juga menghalangi keharusan zakat fitrah. Wa maskanihi bi fathil kafi wa kasriha, dan juga maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga diperhitungkan. Kata maskan huruf kafnya boleh dibaca fathah maskan, boleh dikasrah maskin. Wa kutiman alaihi nafaqatuhu, dan makanan pokok orang-orang yang harus dinafkahinya. Ini tidak harus orang, ya. Man ini isinya tidak harus orang, makhluk hidup. Ajamian kana ogoiroh, ya, baik berupa manusia atau selainnya. Ya, selainnya yang misalkan punya hewan peliharaan itu juga dipertimbangkan. Nabaha ala dzalikal khisni. Hal ini dijelaskan oleh Al-Khisni, Taqiyuddin Al-Khisni. Jadi kesimpulannya, kelebihan harta yang mengharuskan zakat fitrah itu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama hutang, yang kedua pakaian, yang ketiga rumah atau tempat tinggal, yang keempat makanan orang-orang yang harus dinafkahi. Itu mengenai ukuran. Kemudian terkait dengan waktu kelebihan harta ini adalah hitungannya yaumal idi wa lailatihi, di 24 jam tanggal 1 Syawal, yaitu siang hari dan malam hari di bulan Idul Fitri. Li'anal kuta fi hadha zaman dururiyun. Mengapa diharuskan di waktu ini? Karena makanan pokok di waktu itu adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan, ya, doruri, tidak bisa dihindari. Fa'tubiro al-fadlu anhu. Maka di hari itu kelebihan harta dipertimbangkan. Qala Ibnu Hajar mengatakan Wa hikmatu ijabi so'i anal fakira la yajidu man yasta'miluhu bil ujrah yaumal 'aid wa thalathata ayyamin ba'dahu. Menurut Ibnu Hajar, mengapa keharusan zakat fitrah itu ukurannya satu sok? Alasannya adalah orang fakir dia tidak menemukan orang yang memperkerjakannya, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan di 4 hari, yaitu hari Id tanggal 1 dan 3 hari setelahnya. Jadi tanggal 1 hingga tanggal 4 ya, Idul Fitri, tanggal 1 hingga tanggal 4 Syawal, itu rata-rata orang fakir tidak dapat pekerjaan. Wadaki kusoi ma'amain yuk janubihi yatahas soluminhu asmaniatu artol. Dan satu tepung, tepung yang ukurannya satu sok, bila dicampur dengan air dan diadon menggunakan air, maka tepung satu sok itu bisa menjadi 8 ritel ya. Ukuran satu sok bisa menjadi 8 ritel. Wahya takfihi tilkal ayyamul arba'ah. Ukuran 8 ritel itu bisa cukup untuk makan selama 4 hari. Jadi satu harinya 2 ritel ya. Ini kan 8 ritel dibagi 4 hari, berarti kan per hari membutuhkan makan kurang lebih 2 ritel. Wata jibuniyah, wallahu a'lam bishawab.